pikir apa yang ku lakukan itu cinta. Pernahkah engkau sadari setiap ku bicara itu cinta? Engkau mengerti yang ku inginkan berdua denganmu. Walaupun hanya sedetik memandang wajahmu itu cukup bagiku. Dirimu, hidup tiada artinya bila aku tak bisa memiliki dirimu. Hanya kau yang ku mau. Dirimu, oh, hidup tiada artinya bila aku tak bisa memiliki dirimu. Dan bila kau rasakan seperti yang ku rasakan, sambutlah kangen ini dan berhenti.